Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qad rahimahullahu ta'ala tadi ayatan harfu atafin wahiyya ayatan kathiratun datang juga sebagai huruf ataf dan dia juga banyak. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum. Wal muradu bi am al-'atifah am al-muttasilah. Kata Allah Ta'ala, yang maksud dengan am huruf ataf adalah am muttasilah. Bihirafi am al-munqati'ah. Berbeda dengan am al-munqati'ah. Ini yang di antara yang tidak ada dalam tubuh saniyah. Di antara yang bisa tambahkan pada tubuh saniyah ini. Kata beliau am, ini maksud dengan am atifah adalah am mutasilah, yang berbeda dengan am munqati'ah. Jadi am itu ada am muttasilah, ada am munqati'ah, ada juga am zaidah, ada juga am lita'rif bilwahimiyat. Al dikatakan am. Di sini disebutkan dua. Am atifah dan am muttasilah. Dhabitnya yang masbuqah diawali dengan hamzah taswiyah atau hamzah istibham atau hamzah mughniyah. Dhabit am muttasilah adalah am yang diawali dengan hamzah tasfiyah, seperti dalam ayat tadi, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Ini am tasfiyah, am diawali dengan hamzah tasfiyah. Atau masbuqah diawali dengan hamzah istibham, disebut juga hamzah mughniyah. Seperti pertanyaan a'indaka Muhammadun am Ahmad, a'indaka Muhammadun am Ahmad. Am mutasilah am yang masbuqah bil hamzah tasbiyah, atau masbuqah dengan hamzah istifham disebut dengan hamzah mughniyah. Itu dhabit dari am muttasilah. Adapun am munqati'ah, am yang ghaira atau ghairu masbuqatin bihadihima. Adapun munqati'ah itu yang tidak diawali dengan salah satu yang ada keduanya. Tidak diawali dengan hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah, istibhamiyah. Jadi maksud dengan am Atifah dalam Muttasilah. Kata beliau, Pemuttasilah itu bimakna au, walaupun katia itu bimakna bal. Ini dari sisi makna. Jadi kalau dari sisi wabit tadi perbedaannya, kalau dari sisi mana perbedaannya, kalau muttasilah bimakna au, kalau mengkatinya bimakna bal. Fatakunu lilitrab. Wamisaluha qawli ta'ala am yakulun syairun. Ini am munqati'ah. Fa'idha kana ma ba'daha mu'adilan lima qablaha fa'i muttasilah. Kalau yang setelah am itu sebanding dengan yang sebelum am, maka muttasilah. Wa in kana ghairu mu'adilin, ataupun kalau tidak sama, tidak sebanding, falaysa bi muttasilah, bukan muttasilah, bahkan munqati'ah bi ma'na idrab. Seperti am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Hadihi munqati'ah. Kenapa li'anna ma ba'daha la yu'adilu ma qablaha? Karena setelah am itu tidak sebanding dengan apa yang sebelum am. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Kutarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am pada am yakuluna syair, am munqati'ah. Bermana bal yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Bermana bal. Am ta'muruhum ahlamum bihadha am hum qawmun taghun. Hal amruhum, yani amru ahlamihim, mu'adilun liqawli syairin amla? Apakah amru ahlamihim itu sebanding dengan ucapan syair, ucapan mereka syair, atau tidak? Am ta'muruhum ahlam bihada? Jawabannya tidak. La. Adapun am ta'muruhum ahlam bihada am hum qawmun taghun, kalau yang kedua ini am yang kedua, hadihi yahtamilu an takuna munqati'ah aw muttasilah, mungkin bermana am munqati'ah bermana bal, atau bermakna muttasilah. Ibn aw. Walakin zahir, tapi yang zahir annaha munqati'ah, bermakna bal. Yani adraballahu ni awwal. Berpaling dari yang awal. Iya, di an ahlamahum lam ta'murhum. Tsumma kemudian asbata annahum qawmun taghun balhum, jadi am sebenarnya balhum qawmun taghun. Am di sini pun bermana amun qati'ah, bermana bal. Am yakuluna syairun am di amun qati'ah. Am ta'muruhum juga amnya amun qati'ah. amhum, kumun tawakun juga am di sini yang zahir adalah am munqati'ah bermakna bal. Fahuna naqulu am harfu atafin ataf jumlah ala jumlah. Rahimahullahu ta'ala, sawa'un ja'a zaidun am amrun. Ini sahih. Ya, dan juga disebutkan di awal bahwasanya am muttasilah itu masbuqah dengan hamzah tasfiyah atau hamzah istifham atau hamzah mughniyah. Jadi disebutkan bahwasanya hamzah tersebut bisa mahdhuf, bisa muqaddar. Seperti di sini sawaun jazaidun am amrun, nah ini asawaun jazaidun am amrun. Hamzahnya mahdhuf, mahdhufah, muqaddar. Sehingga kalimat sawa'un jazaidun amrun sahih. Taqulu am harfu ataf wa amr ma'tuf ala zaid wal ma'tuf ala marfu marfu wal mutrafihi dhammah zahirah ala akhirih. Ini am. Sekali lagi qala syekh rahimahullah ta'ala, jadi maksud dengan am al-atifah am muttasilah. Karena am itu ada empat. Ada am muttasilah, munqati'ah, zaidah dengan am bermakna ditarif. Am ditarif. Am muttasilah tadi yang masbuqah bihadi hamzatain. Diawali dengan satu di atas dua hamzah. Sifham atau tasfiyah amutasilah bermakna au, adapun katia bermakna bal. Qala rahimahullahu ta'ala wa imma harfu ataf, imma juga adalah harfu ataf. Wahia mahlu hilafin bila ulama innahwi, tetapi ini termasuk yang dihilafkan oleh para ulama nahwu. Minhum man qala innaha harfu ataf, sebagai mereka menyatakan imma adalah huruf ataf. Fataqulu ja'a imma zaidun imma amrun, wa ja'aluna imma amrun bima'na au amrun, imma bermakna au. Wabaduhum anqara an takuna imma harf ataf. Terus sebagian ahli nahwu mengingkari keberadaan imma sebagai harf ataf. Waqala dan berkata inna imma la ta'ti illa maqrunatan bil wawi. Kata mereka karena imma itu tidak datang kecuali dengan digandengkan, bergandengan dengan wawu. Wahina idzin yakunu al-ataf bil wawi. Maka atafnya itu adalah wawu, bukan dengan imma-nya, la bi imma. Wa minhu qawlu ta'ala fa idza laqitum alladziina kafaru fa darbu riqabi hatta idza sakhantumuhum fashuddu wathaqa fa imma mannam ba'du wa imma fida'a. Fida wa imma fida'an. Hadhihi ma'tufatun ala manna. Lakin man'atif fa imma mannam ba'du wa imma fida'an. Fida Ini ma'tuf. Mana huruf atofnya? Apakah huruf atofnya adalah waw atau imma? Jawabannya atas wa syirahimahullahu ta'ala, waw. Wal mu'allifu rahimahullah ibn Jurrum minal ladhina yarawna anha atifah, termasuk adinahu yang berpendapat ha, yani imma itu adalah atifah. Dhamir ha kembali ke imma adalah huruf ataf. Walakin as-sahiha annaha laysat harf ataf, innama hiya harfu tafsirin faqat. Itu hanya huruf tafsir. Imma ini huruf tafsir. Wawunya waw ma'tuf. Fidaannya ma'tuf. Wa amma takunu huruf atafin fala. Adapun kalau keberadaannya sebagai huruf ataf fala, tidak demikian. Li'annaha la ta'ti ila makrunatan biharfil ataf. Karena imma itu senantiasa datang dengan huruf ataf, tidaklah datang kecuali dengan huruf ataf. Wa yakunul atifu dhalik al-harfu dhalikal harfu wa yakunul atafu dhalikal harfa lahi. Ya, berarti huruf ataf itu adalah huruf yang bersamanya tadi bergandengan dengannya. Lahia, bukan imanya. Hia ima. Hia maksudnya ima, bukan imanya. Karena dia senantiasa bergandengan dengan huruf ataf, huruf atofnya adalah ya waw yang bersamanya, bukan imanya. Imanya adalah huruf tafsir. Ini juga termasuk yang mungkin bisa ditambahkan di tulisannya. Artinya Asy-Syarih rahimahullahu taala cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan imma itu bukan huruf atof. Imma bukan huruf atof. Wallahu a'lam. Insyaallah.